بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله الحديث التاسع والأربعون بعد ثلاثمائة حديث ك349 adalah حديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته هذا بالحاء وبالخاء روي بالحاء وروي أيضا بالخاء فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda lau anna rajulan kalau ada seseorang au qala imra'an atau berkata dengan kalimat imra'an yang juga maknanya seseorang kalau ada seseorang yang ittala'a alaika yang melihat kamu bighairi idnik tanpa izinmu fa khadaftahu bihasatin kemudian engkau melemparnya dengan batu fafaqa'ta 'ainahu hingga engkau merusak matanya maka na 'alaika junah maka tidak ada atasmu junah laisa 'alaika itsmun ini tidak mengapa tidak ada dosa bagimu berarti di sini berbicara tentang masalah hukuman seorang yang mengintip melihat tanpa izin kepada al-mahram atau kepada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat bagi dia. Maka kalau engkau melemparnya dengan batu sampai merusak matanya, maka na'alaika junah, tidak ada atasmu sesuatu apapun. Disebutkan di sini dalam gharibul hadis bahwasanya kalimat hadaftahu diriwayatkan dengan ha dan juga dengan kha. Bil ha'i wal kha'i. Wa khata'a al-Qurtubi riwayat al-ha. Al-Qurtubi rahimahullah menganggap salah riwayat yang dengan ha. Tetapi dijazimkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dia memang dengan kha bukan dengan ha. Jadi Nawawi menyebutkan dengan jazm bahwa yang benar adalah kha. Demikian pula Qurtubi menganggap kha dan yang salah adalah dengan ha. Beliau menganggap salah riwayat dengan ha. Tapi kenyataannya riwayat-riwayat walaupun di dalam riwayat-riwayat yang sahih ada yang meriwayatkan dengan ha, ada pula yang meriwayatkan dengan kha. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau kelanjutannya menyatakan dengan kalimat faqa'ta aynahu, engkau sampai melukai atau sampai membutakan matanya, maka yang cocok adalah khadaf. Karena khadaf maknanya melempar. Khadaf tahu. Oleh karena itu Imam Nawawi yajzim dengan tegas menyatakan bahwa ini dengan kha. Demikian pula Qurtubi mengatakan riwayat dengan ha itu keliru. Maka maknanya khadaftahu bihasatin. Kalau engkau lempar dengan batu kemudian merusak matanya atau membutakan matanya, maka engkau tidak berdosa. Kalimat faqa'ta aynahu maknanya afsadtaha. engkau merusak matanya. Kalimat junah maknanya isim, dosa. Laisa alaika junah maknanya tidak ada atasmu dosa, tidak mengapa atasmu. Al-ma'na al-ijmali maknanya secara ringkas, bahwasanya lil insani hurmatun azimah wa maqamun kirim, maqamun kabir. Wa qad haddara Allah ta'ala ma lahu wa 'irdahu wa damahu. Sesungguhnya yang namanya manusia dalam Islam memiliki kehormatan yang tinggi, memiliki hurmatun azimah, kehormatan yang sangat agung. Wa maqamun kabir, dan memiliki kedudukan yang sangat besar. Sehingga di dalam Islam kemanusiaan itu dijaga. Dijaga darahnya jangan sampai tertumpah, dijaga hartanya jangan sampai dirampas secara zalim, dan dijaga pula kehormatannya jangan sampai dia direndahkan atau dihinakan. Maka khani fi na'azakumullah, kalau seseorang yang melihat tanpa izin, mengintip, apakah orang tadi dirugikan secara harta atau secara darahnya atau kehormatannya? Naam, kehormatannya. Sehingga jangan main-main dengan kehormatan kaum muslimin. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dengan hadis ini dari Abu Hurairah, bahwasanya kalau engkau lempar dia dengan batu sampai membutakan matanya sekalipun, kamu tidak dosa. Kenapa demikian? Karena salah dia. Kenapa mengintip? Salah dia kenapa dia melihat tanpa izin. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati dalam masalah ini. Ini masalah adab yang tinggi di dalam Islam. Bahwasanya Islam itu menghormati seseorang, menghormati kedudukan manusia, sehingga dijaga hartanya, dijaga badannya jangan sampai tertumpah darahnya, jangan sampai terluka, dan dijaga pula kehormatannya. Walakinnahu idza atada ala ghairihi, namun kalau seseorang telah melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah, berarti dia telah berbuat perbuatan zalim, i'tada ala ahadin, telah berbuat jahat kepada seseorang, maka kehormatan tadi gugur, kehormatan tadi jatuh. Maka dikatakan saghura maqamuh, bertambah rendah kedudukannya, yang tadinya dijaga tidak lagi dijaga. Ini sekarang berbicara tentang yang berbuat tadi, yang mengintip tadi. Kenapa kok boleh dilempar sampai buta matanya? Bukankah itu melukai? Bukankah itu menumpahkan darah? Bukankah itu menyakiti? Katanya kemanusiaan dijaga. Iya, kemanusiaan dijaga. Tetapi kalau dia i'tada ala ahadin, kalau dia sudah menyakiti orang lain atau telah berbuat zalim pada seseorang, maka kehormatan tadi hilang. Kedudukan yang mulia menjadi rendah. Kedudukan yang terjaga menjadi tidak terjaga. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Id ahana nafsahu, karena orang itu telah merendahkan dirinya sendiri. Merendahkan dirinya dengan perbuatan dosa. Merendahkan dirinya dengan perbuatan zalim. Wa qallala khatarahu, dan dia telah memperkecil kehormatannya atau memperkecil kedudukannya. Fa idza tala'a ala ahadin bighairi idznih min wara'i babih, maka jika seseorang melihat ke orang lain tanpa izin, dengan kata lain mengintip, apakah min wara'i babih, dari balik pintu, au min fawqi jidarih, atau dari atas dindingnya, au ghairi dzalik, atau dengan cara-cara lain, fa faqa'a 'ainahu, maka kemudian dilempar dan rusak matanya, falaisa 'ala hadzal faqi ithm wala qisas, maka tidak ada bagi orang yang melakukan hal tadi, yang melempar tadi, tidak ada qisas, tidak ada dosa. Enggak ada dosa di akhirat dan enggak ada qisas di dunia. Bukankah kita telah bahas kemarin dalam hadis-hadis yang sebelumnya, barang siapa yang berbuat sesuatu kezaliman pada seseorang, apa ada qisas? Naam, semestinya ada qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat jahat kepada kalian, maka harus dia diperlakukan secara sama seperti kejahatan dia kepada kalian. Sehingga sudah dibahas bahwasanya al-ainu bil aini wal anfu bil anfi wal juruhu qisas. Mata dengan mata, udhun telinga dengan telinga, luka dengan luka, wal juruh wa qisas, yang namanya luka ada qisasnya. Sehingga barang siapa yang melempar seseorang lain dengan zalim, kemudian membutakan matanya, maka orang itu harus diqisas dengan dilempar pula matanya sehingga luka pula dan buta pula. Ini hukum asal. Tetapi hukum ini menjadi tidak berlaku kalau penyebabnya adalah dia sendiri. Karena dia yang berbuat jahat, berbuat kezaliman, yaitu mengintip orang lain. Mengintip, melihat tanpa izinnya, maka ini adalah sesuatu perbuatan yang jahat, perbuatan yang merendahkan dia, yang menyebabkan dia tidak dibela lagi oleh Allah, dan tidak dikisas, tidak perlu ada kisas ketika orang tadi melemparnya dengan batu. Ketika kamu sedang duduk-duduk dengan istrimu, tiba-tiba ada yang mengintip, maka kamu ambil batu, kamu lempar dia, dan terkena matanya, buta matanya. Apakah ada kisas? Tidak ada kisas. Ini inti yang kita ambil dari hadis ini. Bahwasanya la ithma wa la qisas, tidak ada dosa dan tidak ada qisas. Dan ini yang berkaitan dengan babnya, bab tentang qisas. Maka kalau kasusnya seperti ini, tidak berlaku qisas. Li'annahu asqata hurmatahu, karena orang tadi telah menggugurkan kehormatannya sendiri dengan berbuat perbuatan yang jelek, perbuatan yang merendahkan dan menghinakan, perbuatan yang menyebabkan dia tidak lagi dibela oleh Allah dan tidak lagi dia mendapatkan pembelaan dari syariat ini. Sehingga kalaupun dia dilempar dan buta matanya, tidak ada pembalasan dan tidak ada qisas, dan yang melemparnya tidak disalahkan. Wa arkhas adwahu, berarti orang ini telah menjadikan anggota badannya murah. Iya kan? Berarti orang tadi telah menjadikan matanya murah karena dia mengintip orang lain, sehingga dia berarti merendahkan nilai matanya, sehingga ketika buta tidak ada nilainya, ketika dilempar sampai luka rusak matanya tidak ada nilainya, tidak ada qisas dan tidak bisa membalas, karena dia telah menjadikan matanya sendiri menjadi murah dengan perbuatan jeleknya. Wa bi jinayatiha bil ittila'i 'ala buyutin nas wa 'uratihim, karena dia telah berbuat kejahatan, yaitu melihat rumah-rumah manusia dan aurat-aurat mereka tanpa izinnya. Tentunya sesuatu yang di dalam rumah adalah aurat. Aurat dalam artian tidak pantas untuk dilihat orang lain. Maka siapa yang mengetuk pintu rumah orang lain, jangan sambil mengintip. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum sambil mengintip siapa yang ada di dalam. Ini adalah perbuatan yang mengerikan, perbuatan yang memurahkan nilai matanya. Kalau saja dia dilempar dan kemudian buta matanya, maka tidak disalahkan yang melempar dan tidak bisa membalas. Dan dalam hukum Islam, dia tetap disalahkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kebiasaan orang-orang awam, kebiasaan orang-orang bodoh yang tidak mengerti syariah, sepertinya mereka melazimkan kalau mengetuk pintu harus melihat ke dalam, seakan-akan dia harus tahu siapa yang ada di dalam dan lagi apa di dalam. Ternyata ini bukan sesuatu yang syar'i, menyelisihi hukum Islam, menyelisihi hukum Rasulullah SAW yang telah digariskan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketuk pintu, ucapkan assalamualaikum, minta izin untuk dibukakan pintu untuk diterima sebagai tamu, tetapi jangan melihat ke dalam. Kalaupun terbuka pintunya, terbuka sedikit misalnya, ataupun lewat jendela, tidak perlu. Menghadaplah ke arah lain, ke arah jalan atau ke arah lain, sambil mengetuk pintu dan mengucapkan assalamualaikum sambil memasang telinga, bukan mata. Kenapa memasang telinga? Apakah dijawab atau tidak salamnya? Kalau 3 kali tidak dijawab, farji'u huwa azka lakum. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan oleh tuan rumahnya, pulanglah, kami tidak terima tamu, maka pulanglah. Azka lakum, itu lebih suci bagi kalian, lebih mulia bagi kalian. Sehingga kalau kalian meminta izin untuk masuk, meminta izin untuk terima sebagai tamu, sampai 3 kali tidak ada yang menjawab, maka pulanglah. Itu suatu kehormatan bagimu. Maka kalau bila na'azakumullah, tidak boleh kita fudul. Tahu fudul? Fudul itu ingin tahu, kenapa sih kok gak dibuka? Kenapa gak dijawab? Jangan-jangan dia sedang begini, sedang begitu. Ini namanya fudul. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah untuk meninggalkan apa yang bukan urusannya. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Kalaupun orang yang di dalam itu tidak menjawab karena apapun, itu bukan urusanmu. Apakah karena dia sibuk dengan sesuatu? Apakah karena dia asyik ngobrol dengan istrinya? Apakah karena dia sedang sibuk menulis atau sibuk bekerja? Itu bukan urusanmu. Tidak perlu kamu fuduli. Pengen tahu apa yang terjadi. Kenapa kau enggak dijawab salam saya? Enggak perlu. Maka ucapkan assalamualaikum. Ucapkan izin untuk masuk atau untuk diterima sebagai tamu. Dan tidak perlu fudul. Kalau memang tidak dijawab dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Tidak perlu pengin tahu kenapa sih. Tidak perlu penasaran. Ikhwanu fillah a'azakumullah, karena itu la ya'nik. La ya'nikum. Itu tidak ada kaitannya dengan kamu. Apapun yang dikerjakan oleh orang tadi di rumahnya, bukan urusanmu. Bukan urusan kalian. Maka demikian adalah adab dari adab-adab Islam. Akhlak dari akhlak-akhlak Islam. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fahadha min babil qisas. Maka babnya dimasukkan ke dalam babul qisas. La min babil mudafa'ah fatakunu bil ashal fal ashal. Maka dikatakan di sini bi jinayatiha bil ittila' ala buyutin nasi wa 'aratihim. Karena dia berbuat jahat, dia berbuat suatu kejelekan yaitu mengintip manusia tanpa izin mereka. Fahadha min babil qisas. Maka apa yang dilakukan oleh orang tadi dengan melemparnya itu adalah pembalasan. La min babil mudafa'ah, bukan pada bab al-mudafa'ah. Fatakunu bil ashal fal ashal. Maka kalau itu adalah suatu pembalasan, maka cukup dengan sesuatu yang ashal fal ashal. Ini Rasulullah SAW menyebutkan yang paling tingginya. Yang paling tingginya adalah melempar dengan batu sampai buta. Ini yang paling tingginya. Dikatakan la syai'a alai atau wa ma kana alaika junah. Tidaklah atas kamu sesuatu apapun, kalaupun sampai kamu melemparnya dan membutakan matanya. Ini yang paling tingginya. Kalau bisa yang di bawah itu, maka itu lebih afdal. Wabihi wa ni'mah, maka itu yang lebih diharapkan. Kalau cukup dengan kalimat, hei, gitu aja sudah cukup, selesai. Atau dengan kalimat yang menunjukkan larangan, atau dengan mendorong pintunya, sehingga dia terkejut. Ini suatu yang cukup. Kalau memang itu sudah membuat dia berhenti. Tetapi kalaupun sampai dilempar, sampai buta matanya, maka itu pun la junaha. Tidak ada dosa, tidak ada kejelekan padanya. Ma yukhad minal hadis. Kalau begitu apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadithi fawaid. Kita mendapatkan dari hadis ini sekian fawaid. Di antaranya tentunya, tahrimul ittila' ala ahwalin nas. Haramnya kita melihat, mengintip keadaan-keadaan manusia di rumah-rumah mereka. Haram hukumnya, tidak boleh untuk mengintip atau melihat apa yang dilakukan oleh manusia di rumah-rumah mereka. Wa nadhar ilaihim, tidak boleh pula nadhar ilaihim, melihat mereka dan mendengar pembicaraan mereka. Kalau ucapannya bukan ucapan kepada kamu, maka jangan kamu penasaran, jangan kamu fuduli. Misalnya kamu assalamualaikum, masih ada suara di dalam, sepertinya ngomong dengan orang lain. Assalamualaikum, masih tidak ngurusi kamu, masih berbicara dengan orang lain. Maka berarti kamu tidak diizinkan masuk pergi. Berarti orangnya sedang sibuk. Jangan kemudian mendengarkan, ngobrol apa sih? Apa kalimatnya? Oh, lagi marah sama istrinya. Oh, dia sedang berantem. Suami istri, jangan. Fahadha haram hukumnya. Yang demikian haram. Apalagi kalau ucapannya ucapan-ucapan yang tidak pantas didengar, atau ucapan-ucapan yang aib, atau ucapan-ucapan yang sifatnya ucapan-ucapan kamar. Maka ini tidak boleh didengar oleh siapapun. Maka termasuk larangan, bukan hanya melihat tanpa izin, tapi mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa izin. Ini yang pertama. Yang kedua, suqutu hurmati man fa'ala dhalik. Faedah kedua, jatuhnya kehormatan orang yang melakukan hal tersebut. Hal yang haram tadi, kalau dikerjakan oleh seseorang, maka orang itu gugur kehormatannya dan tidak terbela lagi. tidak terjaga lagi. Maka kalaupun dilempar sampai buta matanya, maka itu tidak menjadi dosa bagi yang melemparnya, dan dia tidak dibela apapun, tidak ada qisas, tidak bisa dia menuntut qisas. Wa ihdar al-'udwi alladhi yattali' bihi 'ala ahwalihim, dan berarti dia menjatuhkan, memurahkan harga anggota badan yang dia pakai pada yang haram tadi. Anggota badan yang dia pakai adalah matanya. Maka kalaupun matanya sampai buta karena dilempar, maka itu adalah karena dia sendiri, karena dia telah menjatuhkan martabatnya sendiri dan memurahkan harga matanya, sehingga dia tidak bisa menuntut qisas, tidak bisa dia menuntut pengadilan, menuntut untuk pembalasan, tidak ada. Yang ketiga, innal sahibil baiti al yafqa aynahu wa laysa alayhi ithm wala qisas. Yang ketiga, bahwa bagi pemilik rumah yang diintip oleh seseorang, maka dia boleh, di sini dikatakan dengan kalimat li sahibil bait an yafqa, bagi pemilik rumah untuk membutakan matanya atau untuk melempar matanya sehingga rusak. Ini kalimat bukan kalimat perintah, tetapi kalimat ibahah. Li sahibil baiti an yafqa, maknanya li sahibil baiti, li sahibil baiti haqqun an yafqa, bahwasanya pemilik rumah punya hak, punya dia hak, dibolehkan dia untuk melempar orang tadi. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, juga faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Walaysa 'alaihi ithmun wala qisas, dan dia tidak dosa dan tidak pula bisa dituntut qisas. Yang keempat, zahirul hadis anna sahibad dar la yahtaj ila indarihi. Yang keempat, bahwasanya zahirul hadis, tampak dari hadis ini secara zahir, bahwasanya pemilik rumah tadi dia melemparnya tanpa indar. Ini boleh melemparnya langsung tanpa indar, tanpa peringatan sebelumnya. Ya, ini tidak perlu untuk menegur sebelumnya. Kalau kamu tidak mau berhenti, saya lempar. Enggak perlu begitu. Langsung lempar boleh. Karena ini adalah sesuatu perkara yang sudah sama dipahami oleh seluruh manusia yang masih sehat akalnya. Semua orang yang masih sehat akalnya dan fitrahnya pasti merasa kalau itu perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang jelek. Maka tidak mengapa bagi pemilik rumah untuk langsung melemparnya tanpa peringatan sebelumnya. Wa yu'ayyidu dzalika ma akhrajahu al-Bukhari. Lebih-lebih lagi didukung dengan riwayat dari Bukhari rahimahullah fi 'iddati abwab, di dalam beberapa bab dalam kitab sahih beliau. Anna rajulan ittala'a fi hujri babi Rasulillah. Diriwayatkan bahwasanya seseorang mengintip dari salah satu bilik-bilik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhadha sallallahu wasallam mushaqqisan wa jaa'a yakhtali an-nadhir bil mishqas, fa hadha min abwabil qisas. Kemudian Rasulullah sallallahu mengambil mishqasan wa jaa'a yakhtal an-nadhir bil mishqas. Mishqas adalah sebuah kayu atau ranting yang ditusukkan ke dalam lubang tadi yang mengenai orang tadi yang mengintip tadi. Fa hadha min abwabil qisas, dan ini termasuk bab-bab qisas. Li'anna babul mudafa'ah aw mudafa'at as-sa'il hiya allati takunu bil ashal thumma al as'ab. Karena demikian adalah li'anna bab mudafa'at as-sa'il, karena bab menghindarkan diri dari penjahat atau perampok, hiya allati takunu bil ashal, tentunya dilakukan dengan yang paling ringan. Tsummal as'ab, kemudian yang lebih berat dan lebih berat. Berarti di sini beliau rahimahullah Syekh Abdullah Al-Bassam menyatakan bahwa babnya babul qisas, bukan bab al-mudafa'. Apa bedanya babul qisas dengan babul mudafa'? Kalau babul qisas sudah ada tertentu balasannya. Barang siapa yang berbuat begini, ini balasannya. Barang siapa yang mencuri, dipotong tangannya. Barang siapa yang berzina, dirajam. Barang siapa, seperti hukum had. Barang siapa yang membunuh, dibunuh. Barang siapa yang membutakan mata, maka dibutakan pula matanya. Ini bab al-qisas. Tapi ada bab yang sifatnya babul mudafa'ah. Apa babul mudafa'ah? Bab pembelaan diri. Kalau pembelaan diri, maka selama dia bisa membela dirinya dari yang paling ringan, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak bisa, dengan yang lebih berat. Kalau tidak bisa, dengan yang lebih berat lagi. Yang penting dirinya terbela. Sehingga seorang yang dirampok oleh sa'il, oleh perampok, dia akan membela dirinya tentunya. Kalau dia bisa membela dirinya dengan sesuatu yang tidak mematikan, itu yang bagus. Tetapi kalau terpaksa sampai menghilangkan nyawa si perampok tadi, maka tidak disalahkan. Kenapa demikian? Karena dia yudafi' an nafsihi, ia membela dirinya. Sekarang ketika orang tadi mengintip, kemudian dilempar, apakah lemparan ini sebagai mudafa'ah atau sebagai qisas? Ikhtalaf al-ulama, berselisih para ulama. Kalau sebagai qisas, maka tidak perlu untuk bertahap dari yang ringan, tapi langsung yang berat, langsung yang merupakan imbalan setimpal. Langsung pada imbalan yang setimpal. Apa imbalan yang setimpal? Dilempar matanya atau dirusak matanya dengan mata, dengan tongkat atau dengan ranting, dengan apa saja. Ya, dicolok matanya. Ya. Ketika kamu lihat di celah-celah pintu itu ada mata yang mengintip, padahal kamu dengan istrimu, maka kamu ambil sesuatu, colokkan ke matanya, maka itu gak mengapa. Dan itu apa maksudnya? Babul qisas atau babul mudafa'ah? Qisas. Karena membalas dengan sesuatu yang setimpal. Membalas dengan sesuatu yang seimbang. Dia berbuat jahat dengan mata, dan yang dirusak mata. Baik. Kalau babul mudafa'ah tidak begitu. Cukup dengan kamu menegur saja, selesai. Sudah terbela kita. Sudah tidak lagi diintip kan? Walaupun dengan menggebrak pintunya. Hei! Cukup kan? Kalau mudafa'ah, kalau sekedar menghentikan perbuatan jahat tadi. Tetapi kenyataannya Rasulullah SAW tidak menegur dengan kalimat, tidak berbuat dengan sesuatu yang ashal fal ashal, tapi Rasulullah SAW langsung mencolok matanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya itu bukan babul mudafa'ah, tapi bab al-qisas. Maka ikhtilafnya, berbedanya apakah masuk babul qisas atau babul mudafa'ah akan menyebabkan perbedaan dari apa yang harus dilakukan oleh sahibul bait. Akan menyebabkan perbedaan apa yang dilakukan oleh pemilik rumah. Kalau qisas langsung pada poinnya, yaitu bagaimana merusak matanya, kalau pada mudafa'ah akan dicari yang paling ringan. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam syarahnya, kalau dia adalah bab al-mudafa'ah, maka tentunya dengan yang ashal fal ashal. Tetapi kata beliau, hadza min babil qisas la min babil mudafa'ah fatakunu bil ashal fal ashal. Jadi yang ashal fal ashal aibab babul mudafa'ah. Tapi kalau babul qisas, kamu mengintip, maka hukumannya adalah matamu dirusak. Inna fa nabiyina a'azakumullah babul qisas wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dosa pertama karena dia melampaui batas. Batas hukuman seorang pencuri adalah dipotong tangannya. Itu pun kalau mencurinya sudah mencapai batasan yang disebutkan dalam syariat. Yang nanti akan dibahas setelah hadis ini insyaallah. Yang kedua, bahwasanya yang melakukan semestinya bukan mereka, tetapi penguasa. Yang ketiga, kalau urusannya adalah kamu jangan sampai dicuri atau jangan sampai dirampas hartanya, maka tentunya bil ashal fal ashal. Kalau babnya bab mudafa'ah. Kalau babnya bab qisas, buktikan dulu pencuriannya, baru kemudian dikisas oleh penguasa. Begitu. Sehingga dari beberapa sisi, itu adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang menyelisihi syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kamu dirampok, orang itu membawa senjata yang mengancam untuk membunuhmu, maka kamu harus membela diri. Harus. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang memaksa aku untuk memberikan hartaku? Kata Rasulullah, jangan berikan. Kalau dia kemudian menyerang aku, kata Rasulullah, lawan dia. Bagaimana kalau aku mati? Engkau fil jannah. Bagaimana kalau dia yang mati? Dia fil nar. Artinya disuruh untuk membela diri. Disuruh untuk membela diri oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau sampai dia berhasil membela dirinya dengan melumpuhkan lawannya tanpa mati, itu yang diharapkan. Sehingga bisa diproses oleh penguasa. Tetapi kalau kenyataannya, kalau saya tidak memukul dia, dia memukul saya. Kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Dan ternyata dia bela diri, kemudian musuhnya mati. Maka itu tidak disalahkan.